Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi akramana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladhi a'azzana bi sayyidina Muhammad. الحمد لله الذي خصنا بسيدنا محمد فأصبحنا به من أكرم الأمم فصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا أكرمنا بمحبة حبيبك سيدنا محمد. اللهم يا ربنا ارزقنا حسن المتابعة له Ukhsurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ih. Allahumma ya Rabbana kama jama'tana fi hadhihi laylatil mubarakati fajma'na yawmal qiyamati ma'a habibika sayyidina Muhammad. Urzukna ya Rabbana at-tawbata qabla al-maut والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh yang layak dicintai dan dihormati hanyalah pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun dia. Begitu sebaliknya, setinggi apapun pangkatnya di dunia, jika tidak mencintai Nabi Muhammad, tidak layak dicintai dan tidak layak dihormati. Kemuliaan seseorang di hadapan Allah adalah bagaimana sambungnya seorang hamba dengan Rasulullah. Kita akan dimuliakan oleh Allah di dunia kalau kita di akhirat. Kalau kita akan dimuliakan oleh Allah di akhirat kalau kita di dunia bisa memuliakan Rasulullah. Yang tidak mengagungkan Nabi tidak akan dimuliakan Allah. Yang tidak sambung dengan Nabi tidak akan mendapatkan ridha Allah. Itulah kemuliaan Rasulullah. Tidak ada pintu keselamatan kecuali melalui pintunya. Tidak ada satu orang pun, satu hamba pun yang ada di dunia ini tidak akan bisa sampai kepada keridhaan Allah yang sesungguhnya kecuali dia sambung hati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup sambung jasad, sambung perilaku, artinya meniru Nabi itu belum cukup. Selama ini kita sering mendengar orang menggembar-gemborkan tentang mengikuti Nabi, sunnah Nabi. Sunnah Nabi apa yang kau fahami? Mengikuti Nabi Muhammad belum tentu menjalankan sunnah Nabi. Akan tapi sunnah Nabi ini akan bermakna dan akan ada artinya jika dibarengi dengan kesambungan hati kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah pentingnya cinta. Roh mengikuti adalah cinta kepada Rasul. Orang tidak cukup hanya mengikuti, dan yang mengikuti belum tentu cinta. Tetapi yang mencintai pasti ngikut. Kalau orang mengaku cinta tidak patuh, bohong. Kalau orang mengikuti belum tentu cinta. Banyak orang patuh tapi tidak cinta. Seorang bawahan patuh kepada atasan, suruh pergi ke sana, pergi. Suruh ngerjain ini, ngerjain. Suruh ngapain, patuh betul dengan atasannya. Tapi kalau ditanya apakah kau cinta dengan bosmu, tidak semuanya mengatakan iya. Yang tidak cinta pun bisa patuh. Kenapa engkau patuh kepada bosmu padahal kau tidak cinta? Ya kalau aku tidak patuh, aku tidak digaji. Ya, urusannya duit. Jadi orang mengikuti belum tentu cinta. Dan belum tentu ada nilainya. Dan alangkah banyaknya orang mengikuti Nabi tapi tidak sambung dengan hati. Salat seperti salatnya Rasulullah. Puasa seperti puasanya Rasulullah. Bersedekah seperti sedekahnya Nabi Muhammad. Perilakunya seperti Nabi Muhammad SAW, akan tapi hatinya tidak kenal Nabi. Hatinya kosong. Hatinya penuh dengan penyakit-penyakit kesombongan, riak dan sebagainya. Sehingga amalnya itu tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pentingnya makna kecintaan yang merupakan ruh daripada mengikuti. Allah menyebutkan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, wahai umatku, jika engkau cinta kepada Allah. Semua kita mengaku cinta kepada Allah. Jika engkau mencintai Allah, harus ada buktinya. Kalau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Aku Nabi Muhammad di situ. Yang mengaku dirinya cinta kepada Allah, maka wajib dia mengikuti Rasulullah. Kalau kalian sudah mengikuti Nabi Muhammad, kalau engkau sudah mengikutiku, kata Nabi, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, lihat bagaimana cinta Allah. Kalau Allah mencintai seorang hamba, akan dimuliakan di dunia dan di akhirat, hidup matinya. Kalau seorang hamba sudah dicintai oleh Allah, maka dia akan selamat menjadi manusia mulia di dunia dan di akhirat. Tapi bagaimana untuk kita mendapatkan kecintaan dari Allah? Ternyata untuk mendapatkan kecintaan dari Allah, kita harus melalui pintu yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak melalui pintu Nabi, tidak akan bisa. Dan tidak akan bisa. Sebanyak apapun amal yang engkau lakukan, jika kau tidak kenal Nabi, akan sia-sia. Dan mengikuti Nabi belum tentu cinta. Tapi kalau orang mencintai, pasti patuh. Ingat ini, jangan dirubah, jangan dibalik. Kalau orang mencintai, pasti patuh. Contoh saja di zaman sekarang, zaman rusak. Jika ada orang yang gandrung, anak gadis yang kagum dengan pemeran sebuah film misalnya, yang semoga bukan anak gadis kita semuanya, amin. Ada anak gadis yang gandrung dengan sebuah pemain, dengan sebuah sinetron, kagum dengan pemerannya, sama-sama anak gadis, sama-sama perempuan. Seorang wanita mengidolakan artis, contoh, mengidolakan maknanya mengagungkan, memuliakan, ada cinta di dalam hatinya. Lihat seorang anak gadis tetangga kita yang gandrung kepada artis tersebut. Lihat begitu tertanam di dalam hatinya, idola benar tuh. Lihat, kalau melihat di televisi sinetronnya dia, waduh, matanya tidak kedip. Sama-sama perempuan, lihat. Apa buah daripada kecintaan, lihat? Buah daripada kecintaan, lihat, akan meniru. Kalau beli baju, pengen beli baju kayak bajunya artis. Cara bakannya pun kalau perlu gaya-gayanya tiniru gayanya artis tuh. Kalau lenggak-lenggok jalan di kamar tuh, kalau diintip seperti lenggak-lenggoknya artis tuh. Kenapa itu semua terjadi? Karena ada kecintaan di dalam hatinya. Karena kalau orang mencintai, pasti dia akan ngikut. Kalau ada orang mengaku cinta tapi tidak patuh, bohong tuh. Dijamin bohong kalau orang ngaku cinta, sebab cinta itu akan berkorban. Cinta akan berjuang untuk yang dicintai, yang mengaku cinta tapi enggak pernah patuh. Ya, seorang istri mengaku cinta kepada suaminya, katanya cinta, dikit-dikit ngomong cinta, cinta, cinta. Akan tapi di saat suaminya minta tolong ambilkan air putih, tak taunya sang istri berkata, "Abang, yang penting aku cinta kepada abang. Adapun air putih abang ambil sendiri saja." Wala. Kurang ajar benar tuh. Katanya ngaku cinta, suruh disuruh tidak apa? Mau. Itu adalah bohong. Dan semoga kita bukan pembohong. Amin. Semuanya mengaku cinta ke Rasulullah. Cinta Rasulullah? Alhamdulillah, semoga dari hati. Kalau cinta Rasulullah, patuh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau cinta Nabi kok masih kasar sama istri? Masih sering bentak-bentak istri? Istri kok cerewet sama suami, ini bagaimana? Ini bagaimana mengaku cinta? Kadang-kadang hadir majelis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam Jumat marhabanan, tapi sama istri kurang ajar. Apa artinya? Mana kecintaan kepada Nabi? Kalau engkau cinta kepada Nabi, Nabi mengajarkan kepada para suami untuk santun kasih kepada istri. Nabi mengajarkan kepada para wanita untuk patuh kepada suami, hormat, santun, kasih, mengabdi kepada suami. Jangan tertipu dengan rutinitas zahir ini. Hubunganmu dengan Rasulullah. Jadi kecintaan kepada Nabi ini akan membuahkan satu perilaku yang mulia. Sebab orang mencintai akan berusaha meniru dan patuh. Yang ngaku cinta Nabi, patuh. Menutup aurat. Karena cinta kepada Nabi SAW. Kalau putra-putri ibu itu subhanallah, ibu kenalkan dengan Nabi kalau di dalam hatinya ada Rasulullah. Ibu tidak perlu banyak cerewet untuk menasihati anak. Kalau putri Anda sudah kenal Nabi, wahai para suami, kalau istri Anda kenal Nabi, Anda tidak akan susah. Kalaupun beli baju, ketahuilah, wahai para suami, kalau Anda membelikan baju untuk istrimu dan ternyata baju itu tidak menutup aurat, digunakan di pinggir jalan, dilihat orang, Anda suami yang kerja keras, meres keringat, banting tulang, kena terik matahari di dunia, maka di akhirat akan disiksa juga karena membelikan baju untuk istrinya tidak menutup aurat. Lihat. Tapi kalau istri Anda kenal Rasulullah, putri Anda kenal Rasulullah, wahai ibu, wahai para bapak, alangkah mudahnya. Cukup kau berpesan, nak, belilah baju, ini duit 200 ribu. Tapi ingat, setiap engkau mau memilih baju, ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah wanita solehah. Jadi mau memilih baju, ingat Nabi Muhammad. Ingat Nabi Muhammad. Ya, kira-kira seperti apa yang akan dipilih? Yang bermasalah, paling berbahaya, lagi milih baju, ingat pemain sinetron. Kacau. Bukan Rasulullah yang diingat. Ingat pemain sinetron, ya kacau. Pulang bajunya setengah badan, anaknya ustaz. Musibah. Semoga Allah mengampuni kita semua. Nah, begitu pentingnya makna kecintaan, sehingga ini yang dibangun para ulama. Cuman banyak orang, dikatakan bahasanya banyak orang berbicara tentang cinta kepada Nabi, ternyata hanya sekedar perbincangan di lidah. Orang pengen cinta tapi tidak sungguh-sungguh, hanya di lidah katanya pengen cinta Nabi Muhammad, mencintai Nabi, tapi banyak yang bohong. Jangankan kok cinta di dalam hatinya, mengucapkannya sudah bohong dia. Dia sering berkata cinta-cinta, berarti cinta kepada Nabi Muhammad sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat bernilai. Cinta kepada Rasulullah adalah sesuatu yang sangat berharga. Mahal sekali cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi banyak di antara kita yang mengaku cinta kepada Nabi tapi tidak menganggap cinta ini berarti. Buktinya apa? Jujur nih sekalian, kita mau tanya. Untuk menjadikan orang itu cinta kepada Nabi, atau untuk kita bisa cinta kepada Nabi, ada resepnya. Jalankan lima hal. Lima hal agar kita cinta kepada Rasul. Secara otomatis ada cinta Nabi di dalam hati kita. Untuk meraih cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada Rasulullah ini adalah keselamatan kita. Kalau Anda ingin mencintai Rasulullah, lakukan yang pertama, yaitu memohon kepada Allah, ya Allah, berikan kepadaku kecintaan kepada Nabi Muhammad. Ayo, jujur. Siapa di antara kita yang sering berdoa, ya Allah, berikan kepada hatiku kecintaan kepada Nabi Muhammad, Bu? Jangan-jangan kita ini pembohong. Kalau minta duit, rezeki, anak lulus sekolah, suami tambah cinta, istri tambah cinta, itu saja? Mana doa kita agar Allah memberikan kepada kita kecintaan ke Rasulullah? Sebab kalau memang kita menganggap cinta itu berarti, tentu kita akan memohon terus kepada Allah. Coba. Kalau kita menganggap kecintaan kepada Rasulullah ini penting, tentu kita akan memohon. Kita menganggap dunia ini kan penting untuk bekal ibadah, katanya gitu. Untuk biaya sekolah anak, untuk makan, untuk bangun rumah, untuk ini, lihat. Setiap hari doa, sholat duha pun dibarengkan sama cari rizki. Baca surat Waqiah, cari duit. Datang ke kiai minta ijazah biar rizkinya lancar. Mana cinta ke Rasulullah? Pernah tidak kita memohon kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku kecintaan kepada Rasulullah. Tanyakan kepada hati kecilmu, jika engkau tidak pernah memohon seperti ini, katakan langsung bahwa engkau pendusta. Hadirmu di majlis maulid adalah bohong. Hadirmu di majlis yang namanya majlis marhabanan bohong. Engkau tidak mencari cinta kepada Rasulullah. Kalau memang engkau benar mencari cinta, tentu engkau akan minta kepada sang pencipta cinta, Allah. Engkau tidak pernah meminta cinta di dalam hatimu. Musibah. Maka yang pertama adalah mintalah kepada Allah, agar Allah memberikan kepada hati kita kecintaan kepada Rasulullah. Di setiap sholat, setiap anda melakukan sholat, akhiri di dalam doa-doa anda dengan meminta, atau mulailah doa anda dengan meminta cinta kepada Rasulullah. Ini sangat penting. Yang menciptakan cinta adalah Allah. Mengadulah kepada Allah. Dan sering-seringlah minta kepada Allah. Tidak cukup 5 kali setelah sholat, tapi setiap saat. Dalam langkah-langkah anda hadirkan, ya Allah, kok aku kurang cinta ke Rasulullah, aku kurang patuh ke Rasulullah, ya Allah, aku mohon berikan kepadaku kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Terus memohon, ini yang pertama. InsyaAllah jelas ya. Harus jujur kepada diri kita. Kayaknya benar-benar kita ini banyak bohong ya. Pantesan perilaku kita jauh dengan Nabi. Kita enggak pernah cinta kepada Nabi. Cinta kita hanya di lidah. Mahabbah Rasulullah. Nabi Muhammad. Allah. Tapi ternyata hati kita tidak sambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta itulah yang menyelamatkan. Yang pertama adalah memohon kepada Allah. Yang kedua, banyak membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak membaca sejarah Rasulullah. Sejarah Nabi banyak. Sejarah gede kayak sirahnya Ibnu Hisham atau yang lainnya. Jadi harus kita membaca sejarah Nabi atau sejarah ringkas di Ba'i Barzanji, Simtud Duror dan sebagainya. Itu sejarah kecil. Kalau sejarah Nabi lebih luas lagi. Jadi yang kedua adalah banyaklah engkau membaca sejarah Nabi. Dan harus ada di rumah kita. Kami selalu himbau kepada kaum muslimin untuk bisa membeli satu buku sejarah Nabi yang indah dibaca, yang ditulis oleh orang akhir zaman, yaitu buku yang berjudul Fiqih Sirah. Karangannya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, harganya tidak mahal, 100.000. Lebih mahal antingnya ibu-ibu nih. Hah? Pak, bapak-bapak rela membelikan anting kepada ibu, enggak mau membelikan buku untuk masuk surga, ini kelewatan. Ibu-ibu membelikan baju untuk anaknya 100.000 untuk beli kitab yang namanya Fiqih Sirah yang harganya 100.000, kok enggak mau? Ini kelewatan. Jangan-jangan ibu tidak ingin anaknya masuk surga. Wajib di rumah kita, kalau bisa semuanya punya rencana, anak anda sekolah dimanapun, tolong titipi buku ini agar dia membaca setiap hari. Dan anda tagih, nak, sudah sampai mana kau baca buku itu? Sejarah indah Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Fiqih Sirah karangan Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Karangan Dr. Buti, Fiqih Sirah karangan Dr. Al-Buti. Ini harus beli. Dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan beberapa teman yang ada di Cirebon itu sudah jadi buku wajib. Jamaah harus punya ini. Dan tolong disampuli yang bagus, ditempatkan tempat yang bagus, pokoknya dimewahkan ini sehingga anak-anak pada penasaran, apa sih kok benar-benar Abah perhatian dengan buku ini, sehingga anak kita pun penasaran membaca. Dan kalau perlu kita baca setiap hari beberapa lembar, baca sehingga setiap hari anda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak cukup membaca sejarah, nanti ada tambahannya, namanya Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah ini buku tentang buku yang menyifati tentang fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang mata Nabi, alis Nabi, kulit Nabi, rambut Nabi, hidung Nabi, bibir Nabi, seterusnya ada. Namanya Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi dan ini juga sudah ada di pasar. Intinya, yuk kita harus punya di rumah kita. Ada orang tuh langganan koran setiap hari, baca koran setiap hari. Kadang dibohongi tuh, ada kejadian sana sini. Wah senang baca koran. Quran tidak dibaca, sejarah Nabi tidak dibaca. Baik, malam ini kita yuk hijrah untuk menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah. Banyaklah membaca sejarah Nabi dan jadikan ini kewajiban untuk anak-anak Anda di rumah. Wahai ibu yang punya anak di Jakarta, jangan dilepas anakmu kecuali sudah punya pegangan buku ini. Kita ini tidak sebanding. Membaca buku sejarah Nabi hanya setahun sekali waktu muludan. Atau seminggu sekali waktu malam Jumat atau malam Senin. Jam'iyahan, tiba atau barzanji. Bacanya seminggu sekali, itu pun sambil ngantuk. Gak sebanding dengan nonton sinetronnya sehari 3 kali itu. Sudah begitu ngaku cinta Rasulullah, musibah. Baiklah, kalau ibu memang harus nonton sinetron 3 jam, maka membaca sejarah Nabi-Nya 6 jam, harus gitu. Dan ini serius, makna serius ini. Jangan sampai kita diperbudak oleh hawa nafsu kita lebih senang untuk membaca selain Nabi. Kalau membaca ceritanya si A, si B, si C, Masya Allah. Tapi ternyata sejarah Nabi tidak pernah pengen tahu. Kalau nonton televisi tentang gosip atau selek British, waduh, khusuknya setengah mati. Mana kerinduan kita membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi yang kedua, Bu, agar kita punya kecintaan kepada Nabi, bacalah sejarah Nabi. Tadi sudah kami sebutkan, tolong dicatat. Kalau memang nanti benar-benar ada pengen, bisa nanti beli rombongan ke Bandung atau kemana, itu bisa lebih murah. Sebab kalau di pasar beli satu persatu harganya sampai 140.000. Tapi kalau beli borongan paling 100-110.000. Dan nanti bisa tolong dikomunikasikan nanti, kalau memang bingung ada yang nyari, nanti dari tim Al-Bahjah bisa membantu. Bisa membantu untuk belikan, berapa orang yang mau beli, dikumpulkan uangnya di sini. Kalau memang enggak ada duit, kredit saja nanti, bayar setahun. Setiap habis pengajian, cicil 10.000. Nah, terlaluan kalau enggak mau nih. Jadi memang harus wajib, jadikan buku wajib. Jadi kalau setiap pertemuan majelis di sini 10.000, berarti setahun pas Bu ya. Setahun lunas, jadi maulid depan lunas. Kalau sudah begitu masih enggak mau saya bayarin, laporan yang enggak punya duit saya bayarin. Ayo. Nama ini. Jadi pokoknya harus membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib ini. Nanti bisa tanya kepada Ustaz Agus, namanya fikih sirah. Sejarah Nabi, baca itu semuanya, indah. Yang kebetulan Dr. Buti itu madhabnya Imam Syafi'i, madhab Syafi'i. Dan di dalam kitab tersebut disisipkan tentang fatwa-fatwa fikih Syafi'i. Jadi ada fikih sirahnya itu ada. Namanya juga fikih sirah. Sirah yang juga ada dimasukkan bab-bab fikih. Indah di situ. Baik, yang ketiga adalah agar kita mencintai Rasulullah, tolong diperhatikan. Yang ketiga, banyak membaca salawat. Berapa kali Anda membaca salawat untuk Rasulullah? 100 kali? 1000 kali? 500? 100 kali? Bingung menjawabnya. Karena rupanya kita tidak memang kurang perhatian dengan salawat kepada Rasulullah. Yang membaca 100 kali dalam sehari, berapa kali khusyuk Anda membaca salawat Rasulullah hadir bersama hati Anda? Tapi ada urutannya, minta kepada Allah membaca sejarah. Makanya kalau membaca salawat kebayang Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang dibukulin di depan Ka'bah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang pernah menangis mendoakan umatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang menangis di saat dia sakaratul maut karena umatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang terus ingat Rasulullah waktu baca salawat. Salawat berkualitas. Jangan salawat-salawat saja tanpa hadir Nabi di hatimu. Biasakan membaca salawat berkualitas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kebayang Nabi. Dan dalam segala ibadah pun kalau bisa hadirkan Nabi, itu hakikat menjalankan sunnah. Sunnah Nabi tidak cukup, sunnah zahir tidak menyambungkan hati ke Rasulullah. Sunnah zahir tidak ada nilainya. Karena nanti ada orang sholat, zakat, puasa, tapi ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, orang ahli sholat, orang ahli puasa, orang ahli haji ditolak semuanya. Padahal haji memenuhi syaratnya, rukun-rukunnya terpenuhi. Karena hatinya kropos, tidak kenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada nilainya. Jadi ngikutin Nabi kalau tidak dibarengi dengan ruhnya, yaitu mencintai, mengikuti tidak ada nilainya. Contoh. Kalau orang meminum dengan tangan kanannya, sunnah Nabi. Tapi ingat, tidak semua yang meminum dengan tangan kanannya itu ingat Rasulullah. Bisa saja meminum dengan tangan kanannya karena kebiasaan. Lumayan kebiasaan, bah. Baik saja. Tapi untuk sampai kepada hakikat sunnah, belum. Bahkan ada yang ingat itu sunnah Nabi, tapi yang diingat adalah tulisan hadis sama keterangan ustadz, bukan Rasulullah yang diingat. Jujur, kata ustadz sunnah gitu dok, kata ustadz. Bukan begitu, yang perlu adalah anda meminum dengan tangan anda, ini sunnah Nabi. Tapi biasakan kalau anda minum, ingat Rasulullah. Allah, beginilah Rasulullah meminum. Allah, ini kita membuat peningkatan. Biasakan dengan seperti ini, sunnah Nabi yang engkau lakukan, hadirkan Nabi. Bahkan di dalam sholat pun Nabi Muhammad bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah engkau seolah-olah engkau melihatku. Waktu sholat pun hadir Nabi, waktu kita mengucapkan assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, di dalam sholat pun ternyata Nabi Muhammad harus kita hadirkan di hati kita. Sholawat yang berkualitas ini, tolong baca sholawat sebanyak-banyaknya. Kalau bisa khususnya di bulan maulid Nabi ini, baca sholawat. Dan sholawat ini ibadah murah meriah, gampang tapi pahalanya gede. Anda bisa melakukan ibu dalam keadaan haid membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Bapak yang junub, kerja di sawah, dimanapun berada, baca sholawat. Itu menyambungkan hatimu ke Rasulullah. Dan membaca sholawat adalah luar biasa. Kalau kita membaca sholawat luar biasa, membaca sholawat kepada Nabi luar biasa. Faedah-faedahnya, di antaranya adalah, man salla alayya marratan sallallahu alaihi biha ashra, barang siapa berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat 10 kali kepadamu. Engkau berselawat sekali, Allah membalas 10 kali. Dan bagaimana balasan dari Allah, bagaimana selawat dari Allah, disebutkan di dalam Al-Quran, walladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minan dhulumati ilan nur. Allah berselawat kepada kalian dan malaikat selawat kepada kalian. Selawat Allah kepada kalian itu apa? Untuk mengeluarkan kalian dari kesempitan menuju kelapangan, dari susah menuju bahagia, dari fakir menjadi kaya, dari kurang indah menjadi indah. Jadi membaca salawat, disebutkan salawatnya Allah kepada kita, artinya Allah mengangkat kesusahan kita. Dan tidak berlebihan jika ada seorang ustadz berkata, ustadz saya susah bagaimana? Baca salawat. Saya pengen rezeki lapang bagaimana? Baca salawat. Suamiku kok kurang cinta kepadaku? Baca salawat. Jangan pakai ilmu pelet atau ilmu mahabbah. Ada orang ilmu mahabbah ya. Baca sholawat sebanyaknya, enggak usah macam-macam. Baca sholawat, saya belum nikah, pengen nikah, baca sholawat. Tidak jauh daripada kebenaran. Dan itu hakikat kebenaran. Sebab apa? Disebutkan oleh Allah, Allah bersholawat kepada kalian untuk melepaskan anda, kalian semua, daripada kegelapan, daripada kekusahan, daripada kefakiran. Sholawat. Membaca sholawat kepada Rasulullah, ini yang keempat. Yang ketiga ya. Apa tadi? Doa. Baca sejarah Nabi, baca salawat. Yang keempat adalah ta'alluq bihadratihi. Ta'alluq itu mengikat kita dengan Rasulullah. Maksudnya banyak membicarakan Rasulullah. Ya. Di dalam rumah kita, dikit-dikit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kayak kita itu kalau lagi dengar berita tentang apa yang lagi heboh begitu kan, ngomong terus di rumah kita kan. Coba sekarang Rasulullah yang kita bicarakan. Jadi bikin anak-anak kita itu selalu pertanyaannya tentang Rasulullah. Mungkin anak kita akan mengagetkan anda dengan pertanyaan, Umi, gimana sih caranya Rasulullah naik pesawat? Ya. Waktu itu belum ada pesawat kan? Cuman pertanyaan ini berhasil kita buat anak kita yang dibicarakan hanya Rasulullah. sehingga ada seorang anak kecil senang main pedang. Kenapa? Kayak Rasulullah. Ayo. Sekarang enggak. Bagian apa? Robocop. Apanya? PlayStation dan sebagainya. Kita bimbing anak-anak kita sampai anak-anak nangis minta dibelikan kuda. Kenapa? Pernah dengar ceritanya Rasulullah naik kuda. Ini berhasil mendidik anak kita. Jadi kita hubungkan kehidupan anak kita, rumah tangga kita dengan Rasulullah. Dikit-dikit Rasulullah. Sampai anak kita mungkin bertanya tadi pertanyaan, gimana Rasulullah kalau naik mobil? Wah, gak ada mobil zaman Nabi. Tapi pertanyaan ini cukup. Cukup, artinya anak kita pengen sambung dengan Rasulullah. Jawab, Nabi Muhammad kalau mau naik kendaraan, bukan mobil. Kalau mau naik kendaraan, pakai Bismillahirrahmanirrahim. Lalu baca doa. Subhanalladzi syakharana, diajari doa, Masya Allah. Jadi lagi makan bagaimana, lagi tidur bagaimana, sampai anak kita. Namanya anak kecil kan begitu. Gimana? Jadi karena kita sering membicarakan Rasulullah, lihat anak kita pun dikit-dikit tanya tentang Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. Dikit-dikit Rasulullah, lihat. Diam-diam anak kita mengidolakan Nabi Muhammad, sehingga pakai baju pengen kayak bajunya Nabi Muhammad. Anda berhasil. Landa di rumah ibu bapaknya nonton dangdut misalnya. Anaknya diam-diam joget, Nabi Muhammad enggak tahu, akhirnya kan musibah. Nabi Muhammad nomor satu kan ini. Biasakan di rumah kita berbicara Rasulullah. Bicarakan Nabi Muhammad, ta'alluq dikit-dikit Nabi Muhammad. Ini penting sekali. Sehingga para masyayikh mengatakan Imam Syafi'i rahimahullah taala menyebut inda dzikris solihin tatadazzalu rahmatu. Di saat disebut namanya orang soleh, rahmat turun. Bagaimana kalau itu adalah imamnya orang soleh Nabi Muhammad? Begitu sebaliknya kalau Anda menyebut orang-orang fasik, aduh, enggak enak. Menyebut tentang gosip, tentang selebritis, tentang perceraian artis. Ini ada bu, hadir pengajian marajin. Ngaji marajin. Tapi enggak hafal yang diajikan sama yang diajarkan oleh ustadznya. Tapi kalau suruh cerita tentang artis yang cerai, sepatunya artis, pernikahan di sana, pandai fasih. Itu zaman-zaman rusak ini. Dan televisi memang sangat mengaruhi, merusak. Televisi luar biasa. Sehingga orang bisa duduk di televisi berjam-jam, duduk di hadapan Quran bermenit-menit saja enggak mampu. Musibah zaman sekarang. Kalau tadi disebutkan televisi, sebetulnya saya itu kurang senang televisi itu. Hanya karena tuntutan sebagian orang di televisi. Yang tidak punya televisi, tidak usah beli televisi. Yang sudah beli televisi, tonton ditonton yang bagus-bagus saja. Musibah. Ah. Baik, kita hubungkan anak kita dengan Rasulullah. Diri kita, ta'alluq bihadratihi. Nyambung hati ke Rasulullah. Terus kita bicarakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, biasakan di rumah kita. Yang terakhir, yang kelima adalah khidmah untuk umat Nabi SAW. Artinya Anda membantu orang agar baik. Misalnya ibu ngajak orang ngaji. Menjadikan sebab cinta ke Rasulullah. Anda membuat madrasah, membantu masjid. Untuk umat. Anda menyantuni umat Nabi Muhammad. Itu menjadikan sebab kecintaan. Ibu diam-diam ngomong nih, mumpung hadir maulid ini. Karena kita majlisnya sebulan sekali di sini. Ibu yang hadir di sini tiba-tiba bercerita kepada yang lainnya. Heh, setiap sebulan sekali lo ada pengajian. Ibu yang ngasih tahu. Ini termasuk khidmah kepada orang lain untuk kenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dapat pahala. Satu orang yang ibu ajak dapat pahala. Dan mari lintaskan di hati kita semua, wahai para hadirin hadirat. Ini majlis mulia karena majlis disebut Rasulullah. Saat ini ada rahmat diturunkan oleh Allah untuk kita. Mari kita lintaskan niat di dalam hati kita yang sudah hadir di tempat ini. Niatkan semoga dengan kehadiran kita di tempat ini Allah memberikan kemudahan dalam urusan dunia kita. Amin. Dan semoga Allah memudahkan urusan akhirat kita. Amin. Dan lintaskan di dalam hati niat, ya Allah. Ikuti dengan hati Anda. Ya Allah, seperti Engkau mudahkan aku hadir saat ini, jadikan aku di bulan-bulan mendatang sering hadir di tempat ini. Amin, subhanallah. Kalau Anda dengan hati bakal hadir beneran. Majlis, di sini ada silsilah Bu, majlis Ahad. Kami itu pengajian itu senang rutinan daripada dadaan. Kan ada pengajian besar ribuan itu ya. Kami lebih senang yang rutin. Sebab rutin itu ada silsilahnya, Bu. Hari ini dididik istri agar baik kepada suami. Besok suami didik baik istri. Besok anak pada orang tua. Orang tua pada anak. Terus silsilah ilmunya sempurna. Kalau pengajian akbar tuanya itu adalah ngantuk di belakang. Ini. Jadi kami lebih senang dengan rutinan. Makanya kami di mana-mana membuat rutinan. Kami senang rutinan. Kalau undangan-undangan itu ya sesaat-sesaat sajalah. Kami senang kalau rutinan itu adalah akan ada manfaatnya besar. Ada fikih kami masukkan di situ. Yang pernah hadir di majelis ini ada fikihnya. Ada tanya jawab. Jadi pengajian rutin itu yang kami senangi. Dan semoga menjadikan kami cinta ke Rasulullah itu semuanya. Amin. Karena kami khidmah kepada umat Nabi Muhammad agar kami bisa dianggap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu jangan hanya malam ini saja datang wahai para bapak. Niatkan di dalam hati. Dan nanti kalau memang harus di dalam, kalau memang apa lebih banyak. Kalau harus di dalam nanti mungkin kita harus pakai sound yang kecil di dalam nanti. Kita punya sound sendiri, Bu. Jadi kami itu sudah punya sound di mana-mana. Memang ada sound besar ini bagus di luar. Tapi kalau di dalam jadi kayak begini suaranya. Kita punya sound di mana-mana. Setiap kota kita ada sound. Supaya lebih khusus sound di dalam itu ada sendiri. Kemudian tadi kalau Ustadz bicara, kita juga kemana-mana kayak di mana, kita ada proyektor sebetulnya. Ini bawa proyektor semuanya. Cuman kita tidak ngerti kalau begini modelnya, coba proyektor pasang layar di belakang. Zamannya zaman perlu memanfaatkan itu teknologi agar khusyuk. Sebab yang tidak melihat itu biasanya ngantuk ya. Ya. Jadi biasanya kita pasang layar, kalau di mana? Di tadi Karang Sembung ya? Di mana? Karang Malang, itu kita pasang layar di belakang, jadi yang jauh pun masih bisa melihat biar tidak ngantuk begitu. Jadi kita ada ini, kita ada TV, ada syuting, dan semacam. Baik insya Allah, dan nanti pertemuan yang akan datang, Bu, tolong dihadiri, niatkan dalam hati. Yang berat, susah, minta begini, Bu. Ya Allah, kenapa kok bulan-bulan yang lalu saya sudah datang? Ya Allah, mudahkan. Kalau dulu sih susah karena anak, jadikan anaknya mudah dibawa. Kalau karena suaminya tidak mengizinkan, semoga istri suaminya mengizinkan. Kalau ternyata hatinya tidak ingin belas, berkat pertemuan malam ini, semoga di bulan-bulan yang akan datang, rindu untuk menghadiri majelis ini. Amin. Baik. Kemudian orang yang mencintai Rasulullah ini luar biasa. Dan ketahuilah Anda tidak akan selamat di padang mahsyar nanti wahai kaum muslimin. Amalmu tidak akan dilihat oleh Rasulullah, akan tapi yang menjadikan engkau sambung dengan Rasulullah adalah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mengerikan nanti ada di padang mahsyar nanti. Di padang mahsyar nanti ada saat orang dikumpulkan di satu padang, di satu hamparan. Kemudian saat itu mereka akan digiring menuju siratal mustaqim. Dan perjalanan menuju siratal mustaqim bukan sehari dua hari, dikatakan ribuan tahun. Allah. Jika Anda amal jelek, punya amal jelek, Anda akan tersiksa saat itu wahai kaum muslimin di padang mahsyar. Ternyata kehidupan kita di dunia ini hanya sangat-sangat sebentar, seperti setitik, setetes air di lautan. Jadi kehidupan kita di dunia dibanding kehidupan kita di padang mahsyar sangat jauh. Di padang mahsyar ribuan tahun. Allah. Maka jika orang itu mulia di dunia, ada iman, ada kenal Rasulullah, di padang mahsyar dia akan selamat. Di bawah payung Allah, di saat tidak ada payung lagi selain payung Allah. Dan dia akan bersama rombongan Rasulullah. Dan rombongan Rasulullah adalah rombongan yang diayomi oleh Allah. Mendapat syafaatnya Rasulullah. Kemudian rombongan itu akan dibawa ke telaga Kautsar. Kemudian diberi minum oleh Rasulullah dengan tangan beliau sendiri. Sehingga yang minum dari telaga Kautsar tidak akan haus selama-lamanya. Semoga kita semua tergolong orang yang bisa meminum dari telaga Kautsar. Amin. Allah. Kita rindu untuk itu. Engkau, kita semua bisa melihat Rasulullah. Tapi tidak semua dari kita bisa mendekat ke Rasulullah. Jadi di padang mahsyar nanti Rasulullah itu terlihat. Karena sinar Rasulullah memenuhi mahsyar semuanya. Semua orang tahu kalau itu Rasulullah, tapi tidak semua orang bisa mendekat. Yang bisa mendekat hanya orang yang didekati oleh Rasulullah. Allah memberikan kemampuan kepada Rasulullah untuk menjangkau dan mencari semua umatnya. Dan dibawa oleh Rasulullah, didatangi dan dibonceng oleh Rasulullah, dihantarkan ke Telaga Kautsar, diberi minum dari Telaga Kautsar, dan setelah itu tidak haus selama-lamanya. Allah. Sungguh mengerikan kalau memang tidak ada cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Ingat bahasanya nanti di Padang Mahsyar. Di saat orang berkumpul di satu tempat, tiba-tiba saat itu orang yang waktu itu dengan model yang bermacam-macam. Ada yang berjalan dengan lututnya, ada yang berjalan dengan dadanya, ada yang berenang di darah yang busuk. Semuanya sesuai dengan amalnya waktu di dunia. Ahli maksiat akan merasa kesusahan berjalan di Padang Mahsyar. Ada yang berjalan diinjak-injak kepalanya oleh orang lain. Akan tetapi saat itu, wahai kaum muslimin, rindulah Anda untuk mendapatkan rombongan, menjadi rombongan yang mulia. Di saat seperti itu, ternyata ada rombongan manusia-manusia yang berjalan di atas kepala manusia. Berjalan begitu cepatnya, dan wajah-wajah mereka seperti cahaya-cahaya. Wajah mereka seperti cahaya-cahaya-cahaya dan meluncur menuju surga. Dan setelah rombongan itu lewat, orang semua baru sadar bahasanya itu rombongannya Nabi Muhammad SAW. Kaum prianya dipimpin oleh Rasulullah dan para wanitanya dipimpin oleh Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Meluncur menuju surga, sehingga orang-orang lihat. Orang-orang pada sadar, setelah itu baru sadar bahasanya itu Rasulullah. Sehingga mereka semuanya pada menjerit memanggil, "Ya Rasulullah, Ya Rasulullah." Rasulullah tetap berjalan, wahai kaum muslimin, Rasulullah terus berjalan dan berjalan. Kemudian setelah itu Nabi dipanggil lagi, "Ya Rasulullah." Nabi Muhammad tetap berjalan meluncur menuju surga. Dipanggil lagi, "Ya Rasulullah, kami umatmu Ya Rasulullah." Hati Nabi Muhammad mendengar kalimat, mendengar seruan, mendengar ada yang memanggil dan mengaku sebagai umat beliau, Nabi Muhammad berhenti. Kalau tadi waktu dipanggil, "Ya Rasulullah, Ya Rasulullah," tidak berhenti, karena yang memanggil mungkin siapa saja bisa memanggil. Tapi di saat yang memanggil berkata, "Aku umatmu Ya Rasulullah," Nabi Muhammad berhenti. Dan semua kaum yang bersama Nabi suruh berhenti, "Berhenti, aku tidak ingin ada umatku yang tertinggal." Lalu Nabi Muhammad bertanya, "Mana umatku?" Mereka menjawab serempak, "Kami semua umatmu Ya Rasulullah." Nabi Muhammad bertanya, "Mana buktimu kalau engkau umatku?" Mereka semua berkata, "Ya Rasulullah, aku pernah puasa di waktu di dunia. Aku juga pernah sedekah waktu di dunia. Aku punya amal baik waktu di dunia." Semua menyebutkan kebaikan-kebaikan. "Aku juga hadir majlis maulid. Aku hadir majlis marhabanan. Aku hadir majlis taklim Ya Rasulullah." Mereka semua ngadu kepada Rasulullah dan ngomong bahasanya, "Aku punya hujjah. Aku pernah hadir majlis ilmu Ya Rasulullah." Setelah Nabi Muhammad bertanya, "Mana buktimu?" Mereka menyebut semua kebaikan yang pernah dilakukan di dunia. Akan tapi ternyata apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, setelah mereka semuanya menyebut kebaikan-kebaikan di dunia, ternyata Nabi menggelengkan kepala, "Tidak. Engkau melakukan itu semua tidak dengan kenal aku. Aku tidak bisa melihatmu sebagai umatku. Karena apa? Dulu di dunia engkau tidak pernah kenal aku dengan hatimu. Jadi gara-gara di dunia tidak cinta, tidak kenal hatinya dengan Nabi Muhammad, maka saat itu Nabi Muhammad tidak bisa mengenali umat itu." Sehingga setelah itu Imam Bukhari meriwayatkan bahasanya, umat yang tidak bisa ikut rombongan Nabi Muhammad, dia akan menggigit tangannya. Jadi setelah Nabi Muhammad mengatakan, "Tidak, aku tidak pernah kenal engkau karena engkau di dunia tidak pernah kenal dengan hatimu." Setelah itu Nabi Muhammad berpaling dan pergi meninggalkan mereka, dan mereka menjerit histeris sambil menggigit-gigit tangan mereka, sampai digambarkan tangan mereka dimakan sampai habis, kemudian tumbuh lagi sampai habis, sambil berjalan digiring ribuan tahun hingga sampai ke Siratul Mustaqim dan kecebur ke neraka Jahannam. Itulah yang orang hanya ngaku-ngaku cinta kepada Rasulullah. Tidak ada kerinduan kepada Nabi SAW, tidak ada cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah wahai kaum muslimin yang bisa kami hadirkan. Mari kita semua koreksi diri. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Ibu bapak siap tidak kalau Nabi Muhammad masuk rumah ibu bapak? Benar nih. Saya bingung bu kalau sampai ke rumah saya bu. Takut ada perilaku yang buat Rasulullah enggak baik. Kalau Rasulullah buka lemari ibu, kira-kira ibu berani? Ini kok bajunya kayak begini umatku, ayo. Hah? Bagaimana seandainya Rasulullah masuk rumahmu? Lah kok televisinya tontonannya kayak begitu? Siap atau belum siap? Belum siap jadinya bu ya. Kayaknya belum siap kalau kita kedatangan Rasulullah di rumah kita. Yuk kita persiapkan. Ketahuilah Nabi Muhammad akan setiap saat datang ke rumah umatnya. Ketahuilah makna ini. Umat yang bagaimana? Umat yang sambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang biasa menghadirkan Nabi Muhammad di dalam hatinya dan dia berandai-andai kalau Nabi Muhammad datang ke rumahku, datang benar Rasulullah itu. Karena rohnya Nabi mutlak tidak terikat dengan materi, dia akan masuk rumah Anda. Asalkan rumah Anda adalah rumah yang dicintai Rasulullah. Kemaksiatan yang kau lakukan di pojok rumahmu, Allah tahu dan Rasulullah juga tahu. Allah. Enggak cukup marhabanan sambil menangis tala al-badru alaina. Enggak cukup menangis waktu marhabanan, akan tapi kita perlu benar-benar jujur dengan Rasulullah. Bagaimana seandainya Rasulullah masuk ke rumahmu? Lalu membuka-buka buku, tumpukan buku di tempatmu. Ternyata enggak ada bukunya sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Nabi Muhammad ternyata duduk di ruang tamu. Ternyata yang diputar adalah televisi itu acaranya. Waktu buka CD-CD enggak ada CD ceramahnya, enggak ada CD qasidahnya. Semua CD film untuk anaknya itu. Masya Allah, musibah. Ayo kita semua koreksi rumah kita, bagaimana seandainya Nabi Muhammad hadir di rumah kita. Kecintaan kepada Rasulullah akan menyelamatkan kita di dunia dan menyelamatkan kita di akhirat. Dan dalam mencintai harus ada buktinya. Rasulullah nomor satu. Sampai Rasulullah itu, sampai Sayyidina Umar pernah suatu ketika berkata, ya Rasulullah wallahi engkau sungguh aku cintai ya Rasulullah melebihi daripada semuanya kecuali dariku. Jadi Sayyidina Umar mengatakan cinta Rasulullah tapi masih lebih cinta kepada dirinya daripada kepada Rasulullah. Dijawab spontan oleh Rasulullah, la ya Umar, tidak wahai Umar, belum. Kalau engkau mencintai aku, belum melebihi cintamu, tidak akan sempurna. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'ina wa nafsihi allati baina jambaihi. Wahai Umar, tidak sempurna iman seseorang kecuali orang itu sudah mencintaiku melebihi daripada bapaknya, anaknya, semua manusia, bahkan melebihi dari dirinya sendiri. Kemudian setelah itu Sayyidina Umar berkata, demi Allah ya Rasulullah, mulai detik ini engkau lebih aku cintai melebihi dari semua yang aku miliki, termasuk diriku sendiri. Baru Nabi Muhammad mengatakan, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar. Maknanya apa? Ayo kita dahulukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulullah. Kita dahulukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nomor satu kan Nabi, apa yang diinginkan Nabi, ayo kita utamakan. Sebuah kisah nih. Seorang ibu menghantarkan putra-putrinya di medan laga, putra-putranya di medan laga. Bapaknya berada di medan laga, suaminya berada di medan laga, anaknya berada di medan laga. Setelah usai perang, beliau langsung masuk ke tengah medan laga dan yang ditanya adalah Rasulullah. Aina Rasulullah? Ada. Kemudian di dalam perjalanan yang menuju ke tengah medan laga ini dikasih tahu, ibu, bapakmu meninggal. Dia tidak gubris, dia hanya berkata, aina Rasulullah, di mana Rasulullah? Beliau bikhair, baik-baik saja. Arini iyyah, tunjukkan kepadaku. Berjalan lagi. Dikasih kabar anaknya meninggal dunia. Dia yang ditanya lagi, mana Rasulullah? Baik-baik ibu, tetap berjalan. Kakakmu meninggal ibu. Aina Rasulullah, di mana Rasulullah? Bapaknya meninggal, anaknya meninggal, saudaranya meninggal. Yang dipikirkan hanya Rasulullah. Sampai dikatakan oleh mereka, Rasulullah baik-baik saja, aruni iya, tunjukkan kepadaku Rasulullah. Kemudian didekatkan, itu dia Nabi Muhammad. Kemudian sampailah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau selamat ya Rasulullah. Nabi Muhammad jawab, ya aku selamat. Allahumallah ajroki, semoga Allah memperbesar, mengagungkan pahalamu. Telah meninggal bapakmu, telah meninggal saudaramu, telah meninggal anakmu, wahai perempuan, wahai wanita. Ternyata wanita itu berkata, ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalalun ya Rasulullah, semua musibah itu adalah kecil asal engkau baik-baik. Jadi diahulukan siapa? Rasulullah. Ada lagi cerita yang namanya Thauban, salah satu sahabat Nabi yang namanya Thauban. Ini penutup, cerita penutup untuk pelajaran bagi kita. Thauban itu salah satu sahabat Nabi yang waktu itu Nabi Muhammad di majelis seperti ini berkata, wahai sahabatku, ketahuilah bahasanya, ada salah satu dari sahabatku yang bernama Thauban, dia adalah ahli surga. Thauban itu adalah yang mengabdi ke Rasulullah, khadimnya Rasulullah, yang selalu mengabdi ke Rasulullah, namanya Thauban. Nabi Muhammad berikan kabar bahasanya Thauban masuk surga. Setelah itu apa? Para sahabat Nabi mencari mana Thauban. Rupanya Thauban enggak ada di masjid. Bagaimana ahli surga tidak ke masjid? Setelah berita itunya didengar oleh para sahabat Nabi penasaran pergi ke tempatnya ahli surga. Datang ke tempatnya Thauban. Rupanya Thauban tidak bisa ke masjid karena kebetulan saat itu dia punya baju yang satu tidak bisa dipakai lagi, jadi harus gantian dengan istrinya kalau lagi sholat. Wahai Thauban, kenapa kau tidak ke masjid? Aku tidak bisa ke masjid karena aku tidak punya baju yang bisa aku pakai untuk ke masjid. Wahai Thauban, ada berita gembira untukmu. Berita gembira apa wahai sahabat Nabi? Wahai Thauban, ketahuilah, semua yang berada di masjid hari ini semuanya ingin jadi seperti engkau. Thauban melihat wajah para sahabat Nabi. Ini para sahabat Nabi ngejek atau bagaimana? Bagaimana kalian semua bisa pokok ingin seperti aku? Aku ini susah, mau ke masjid saja tidak bisa karena enggak ada baju. Bagaimana orang pada ingin seperti aku? Dijawab oleh para sahabat Nabi, iya wahai Thauban, bagaimana tidak ingin menjadimu, karena hari ini Nabi Muhammad berkata bahwasanya engkau adalah ahli surga. Thauban bertanya, benarkah Rasulullah berkata bahwasanya aku ahli surga? Benar wahai Thauban, ini saksinya. Rasulullah berkata bahwasanya engkau adalah ahli surga. Setelah Thauban mendengar itu semua, Thauban masuk ke kamarnya dan tidak keluar lagi. Sampai lama-lama, sampai sahabat Nabi pun akhirnya pulang. Di esok harinya, Nabi Muhammad bertanya, mana Thauban? Tidak ada Thauban di masjidnya Rasulullah. Hari yang kedua ditanya, mana Thauban? Thauban pun tidak ada. Hari ketiga ditanya, mana Thauban? Thauban pun tidak ada. Thauban tidak ada. Kemudian para Rasulullah bertanya, siapa yang tahu kabarnya tentang Thauban? Ada yang berkata, ngangkat tangan, ya Rasulullah, aku dengar kabar bahwasanya Thauban sakit. Nabi Muhammad adalah seorang Nabi yang penuh kasih. Dengar cerita Thauban sakit, Nabi Muhammad langsung selesai sholat pergi ke rumahnya Thauban. Dan sampai di rumahnya Thauban, Nabi Muhammad mengucapkan salam, assalamualaikum. Dijawab oleh keluarganya Thauban, waalaikumsalam ya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah, kau datang siang-siang seperti ini? Dijawab oleh Rasulullah, aku mendengar bahwasanya Thauban sakit. Iya benar ya Rasulullah, Thauban sakit. Sakit apa? Sakit apa, kata Rasulullah. Dijawab oleh keluarganya, enggak tahu ya Rasulullah. Dia hanya sering menyebut-nyebut namamu, tapi sebentar pingsan, sebentar sadar, sebentar pingsan, sadar, menangis, pingsan. Kemudian Nabi Muhammad minta izin, bolehkah aku menengok Thauban? Silahkan ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pergi ke kamarnya Thauban. Sesampainya di kamarnya Thauban, lihat Thauban, rupanya Thauban melihat yang datang Rasulullah, ternyata Thauban membuang mukanya, tidak mau melihat Rasulullah. Kok ada ahli surga kayak begitu? Pandangannya ke atas, tidak mau melihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bertanya, ya Thauban, kau sakit apa? Thauban hanya menitikkan air mata, tiba-tiba pingsan. Nabi Muhammad mengalir air, percikkan di muka Thauban air basah, sampai Thauban tersadar kembali. Lalu Nabi Muhammad bertanya, Thauban, aku Rasulullah, kenapa engkau sakit wahai Thauban? Thauban tiba-tiba menitikkan air mata dan pingsan lagi. Hingga yang ketiga, baru saat itu Thauban bisa ngomong, ya Thauban, Rasulullah berkata, aku adalah Rasulullah. Kenapa engkau seperti itu wahai Thoban? Engkau sakit apa? Engkau sakit apa? Katakan mana yang sakit agar kita semua bisa membantu. Thoban diam saja tidak menjawab. Thoban katakan, kenapa engkau seperti itu? Apakah belum dengar kabar kepadamu bahwasanya engkau adalah ahli surga ya Thoban? Baru setelah itu Thoban ngelirik ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku sakit justru setelah aku mendengar kabar bahwasanya aku adalah ahli surga. Nabi Muhammad bingung, bagaimana Thoban? Engkau mendapatkan kabar gembira menjadi ahli surga, engkau malah menangis. Iya ya Rasulullah, karena omonganmu pasti benar dan engkau tidak akan salah, engkau tidak akan berbohong. Engkau katakan aku adalah ahli surga, pasti aku akan masuk surga ya Rasulullah. Akan tapi ya Rasulullah, kebiasaanku di dunia aku adalah berkhidmah kepadamu. Siang, malam, pagi, sore aku bisa melihatmu di dunia ini. Dan aku baru sadar bahasanya aku pun akan meninggalkan dunia. Dan engkau pun akan meninggalkan dunia. Dan nanti engkau akan masuk surga dan aku akan masuk surga. Cuman ya Rasulullah, kalau di dunia aku bisa melihat wajahmu setiap saat, akan tapi aku baru sadar bahwasanya nanti di akhirat aku tidak bisa melihatmu ya Rasulullah. Karena engkau seorang nabi, tentu surgamu yang paling tinggi, dan aku manusia biasa, kalaupun masuk surga tentu surgaku yang paling rendah. Sungguh saat itu akan menjadi aku susah karena aku tidak bisa melihat wajahmu ya Rasulullah. Ya Allah. Yang dipikir enggak bisa ketemu Rasulullah tok, padahal masuk surga. Ya Thoban membayangkan surganya bawah, Nabi Muhammad tinggi, enggak bisa ketemu Rasulullah. Bingung enggak bisa melihat Rasulullah. Seketika dijawab Rasulullah dan dipegang tangannya, "Ya Thoban, engkau akan di surga bersamaku. Almar'u ma aman ahabba." Orang yang mencintai akan bersama yang dicintai. Engkau akan di surga bersamaku wahai Thoban, dan engkau akan bisa melihatku setiap saat. Seketika itu Thoban terduduk dan memeluk Rasulullah. Dan setelah itu sehat Thoban dan berkata, setelah aku tahu bahasanya aku akan bersama Rasulullah, aku tidak peduli lagi kapan aku mati. Lihat, sudah dapat surga masih mikir gak bisa ketemu Rasulullah. Surga bu, masih ingat Rasulullah. Ini baru tokonya gede, itu sudah lupa Nabi Muhammad. Dulu waktu enggak punya bu, ngaji rajin. Giliran bisa beli sepeda motor, sudah mulai berkurang ngajinya. Dulu seminggu sekali mah ngaji rajin. Beli sepeda motor jadi sebulan sekali. Akhirnya bisa beli mobil, jadi setahun sekali. Ketemu kiainya waktu hari raya Idul Fitri saja, musibah. Hati-hati. Dulu Masya Allah rajin asar, sholat jamaah, tapi giliran bisnisnya mulai berkembang, hati-hati ini fitnah. Siapapun yang bekerja kok dimudahkan rizkinya oleh Allah, kemudian di saat berkembang rizkinya kok jauh dari Allah, itu namanya istidraj. Sudah mulai banyak toko, pelanggannya banyak, asarnya mulai hilang, tahajudnya hilang, hati-hati. Baru diberi dunia, belum diberi surga, sudah lupa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita memohon di akhir, di pungkasan pertemuan kita ini, karena ini sudah malam, karena pengajian kita itu jarang sampai jam 12, ini adalah langka bu ya, ini sekali saja. Ibu mohon maaf, kita akan tutup dengan doa, enggak usah ada tanya jawab kayaknya, karena sudah malam. Tanya jawabnya insyaallah nanti pertemuan bulan depan. Ibu berjanji ya bu, yang memang belum pernah hadir kecuali malam ini, sudahlah niat saja, minta kepada Allah, ya Allah hadirkan aku bulan depan di majelis ini, gitu saja. Niat dan niat, dan bawa semuanya satu orang. Dan kalau memang jamaah yang hadir di bulan depan seperti ini, maka sudah harus kita pakai proyektor supaya ke sana. Dan soundnya insya Allah, kalau harus kita bawa sound yang di dalam, sound di dalam ada. Sound ini bagus di luar, suaranya cukup kalau di luar, tapi di dalam kita pakai sound khusus, pakai mic kecil. Mic kecil nanti. Atau perlu nanti kita undangkan so teknisi kita untuk menyeting ini semuanya. Kita punya teknisi khusus, bisa mixernya ini apa mesinnya di sini, kita enggak tahu judulnya apa namanya. Yang jelas kita punya teknisi yang bisa ngatur semuanya nanti. Baik, intinya itu mari kita doa bersama Bu. Intinya di sini Bu, doa Bu. Jangan bubar dulu Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Ya Allah yang menyaksikan kami saat ini, ya Allah, berikan kepada kami kecintaan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Rindukan kami kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Pertemukan kami dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat, biarpun dalam mimpi kami, ya Allah. Kami ingin bertemu dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Mudahkan kami ziarah kekasih-Mu Nabi Muhammad di Madinah, ya Allah. Ya Allah, jadikan kekasih-Mu Nabi Muhammad yang akan menemani kami kelak saat Kau cabut nyawa kami, ya Allah, sehingga kami tidak pernah merasa gentar dan takut di saat sakaratul maut, ya Allah. Jadikan kekasih-Mu Nabi Muhammad yang akan menemani kami di alam barzah saat malaikat mungkar nakir bertanya kepada kami, ya Allah. Jadikan kekasih-Mu Nabi Muhammad yang akan membonceng kami kelak di padang mahsyar, lalu membawa kami ke telaga Kautsar, ya Allah, hingga memberikan kepada kami minum dari telaga Kautsar dari tangannya dengan tangan tangannya hingga kami tidak akan haus selama-lamanya. Hadirkan wahai kaum muslimin yang kami perdengarkan, ya Allah, ya Allah, jadikan Rasulullah yang akan membonceng kami kelak di Siratal Mustaqim, ya Allah. Ya Allah, jadikan kekasih-Mu Nabi Muhammad yang akan membonceng kami di Siratal Mustaqim hingga kami akan masuk surga-Mu, ya Allah. Dan jadikan kami, ya Allah, bisa melihat kekasih-Mu Nabi Muhammad setiap saat, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, rindukan kami kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Kami takut di padang mahsyar nanti, ya Allah. Yang selamat hanya rombongan kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Nabi Muhammad, ya Allah. Hadirkan Nabi Muhammad di hati anak-anak kami, ya Allah, sehingga setiap saat anak kami ingat kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah, hingga mereka akan senantiasa meniru kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Mereka tidak akan berpakaian kecuali pakaian yang diridhoi kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Mereka tidak melihat sesuatu kecuali sesuatu yang disenangi kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Mereka tidak akan bekerja kecuali dengan pekerjaan yang diridhoi kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Jadikanlah, ya Allah, kekasih-Mu Nabi Muhammad di hati pasangan kami, ya Allah. Jadikan kekasih-Mu Nabi Muhammad di hati orang tua kami, ya Allah. Dan mudahkan segala urusan kami, ya Allah, berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Yang rizkinya sempit, ya Allah, lapangkan rizki mereka dengan rizki yang halal, yang penuh berkah, berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang sakit sembuhkan, ya Allah, berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang punya hutang, mudahkan mereka untuk membayar hutang mereka, ya Allah, wahai Zat yang Maha Kuasa, berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang hatinya sering mendengki kepada sesama, bersihkan berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang sering sombong kepada sesama, hilangkan kesombongannya berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang sering ribut dalam rumah tangganya, ya Allah, wujudkan keindahan, kebahagiaan dalam rumah tangganya berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang yang Kau ridhoi, yang Kau cintai, berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang belum punya anak, karuniakan kepada mereka anak yang soleh-solehah, yang bakal dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad, berkat Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan kepada kami kemampuan untuk mendidik anak-anak kami berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan ampuni dosa kami yang banyak, ya Allah, berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dosa kami sangat banyak yang kami tidak bisa menghitung satu persatu, ya Allah. Dosa mata kami yang sering melihat yang haram, telinga kami sering dengar yang haram, mulut kami sering mengucapkan yang haram, anggota tubuh kami sering kami gunakan untuk yang haram, haram yang itu, ya Allah, Engkau lebih tahu, ya Allah. Maka ampuni dosa kami semua berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ampuni dosa guru-guru kami berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ampuni dosa anak-anak kami berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan jauhkan kami di zaman rusak ini dari zina yang hina dan Kau hinakan, ya Allah, berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Bencikan kami kepada zina, jauhkan anak keturunan kami dari zina, ya Allah, berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jika ada di antara yang hadir ada yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran, ampuni, ya Allah, dan tutup aib mereka di dunia dan di akhirat berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Muhammad. Ya Allah, ya Allah, jangan hinakan kami dengan zina dan jauhkan kami semua dari makan riba berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami ya Allah dari terjepit dengan hutang yang ada riba berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari meribakan harta berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jika ada yang hadir ya Allah yang masih mempunyai pekerjaan haram, kami mohon gantilah dengan yang halal yang lebih banyak penuh berkah berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah, ampuni dosa kami, jangan sisakan sedikit pun ya Allah dari dosa-dosa ini. Kami takut di padang mahsyar nanti, kami takut di alam barzah. Ya Allah, ampuni dosa kami semua ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami semua berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, kekasaran watak kami ya Allah, kekasaran watak kami ya Allah, hilangkan berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, dan jadikanlah kami ahli istiqomah di majlis ini berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, yang malas-malasan, yang biasanya tidak pernah hadir, kok malam ini hadir di tempat ini ya Allah. Jadikan kehadiran mereka saat ini adalah kehadiran mereka di surga nanti berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Rindukan kami ke majlis mulia ini ya Allah. Jadikanlah kami orang yang senantiasa menghadiri tempat mulia semacam ini berkat kekasihmu Nabi Muhammad, dan berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ada di antara yang hadir mempunyai anak yang susah diatur, salah pendidikan ya Allah, sehingga melakukan banyak kemaksiatan. Kami mohon berkat kehadiran orang tua mereka ini ya Allah, maka berikan kepada anak-anak mereka bimbingan dan hidayahmu berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami ingin kau cabut nyawa kami kelak ya Allah, setelah panjang umur saat kami sujud dalam solat kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami ingin kau cabut nyawa kami kelak ya Allah, saat kami menyampaikan kebenaran semacam ini ya Allah berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami ingin kau cabut nyawa kami kelak saat kami berada di tempat yang mulia semacam ini berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami ingin husnul khatimah ya Allah berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami semua dari su'ul khatimah berkat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Jauhkan kami dari su'ul khatimah berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, seperti kau pertemukan jasad kami, maka pertemukan hati kami dalam cinta karenamu berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan kami hamba-hambamu yang saling mencintai berkat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, seperti engkau pertemukan kami di dunia ini ya Allah, maka kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, engkau menyaksikan kami semua, engkau menyaksikan kami semua ya Allah. Ada banyak hajat mereka yang kami tidak bisa sebut, kabulkan, engkau lebih tahu ya Allah. Kabulkan hajat mereka semua berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Yang sakit sembuhkan berkat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan kami mohon, mohon, mohon ya Allah, yang maha hebat, yang maha kuasa, mohon kelak saat kau cabut nyawa kami ya Allah, kami ingin saat kau cabut nyawa kami kelak ya Allah, saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha. Ibu, pengumuman pengajian kita untuk bulan depan, kalau seandainya dapat malam, tidak akan lebih dari setengah sepuluh. Pengajian jangan lebih dari setengah sepuluh, biar orang nanti bisa bangun malam sholat subuhnya benar. Kalau sudah jam 12 begini, bangun malamnya enggak karu-karuan nanti ya. Pengajian kita selalu tidak pernah lama-lama, satu setengah jam. Ini saja, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.